Saya ambil artikan. Huwa yadhabu artinya apa? Huwa lam yadhab. Nah, itu. Satu-satu ada gantian. Dibaca juga alamatul jasmi sukun. Tanda jasmnya adalah sukun. Diartikan gitu. Huwa yadhabu. Huwa lam yadhab. Alamatul jasmi as-sukun. Ya tadhhabu. Ya lam tadhhab. Alamatul jasmi as-sukun. Anta tadhhabu. Anta lam tadhhab. Alamatul jasmi as-sukun. Ana adhhabu. Ana lam adhhab. Alamatul jasmi as-sukun. Diartikan. Huwa yadhab itu artinya apa? Satu baris saja cukup. Diulang. Baca satu baris diartikan. Huwa yadhab, dia sedang atau akan pergi. Terus huwa lam yadhab gitu. Huwa yadhabu, dia sedang atau akan pergi. Huwa lam yadhab, dia tidak pergi. Terus alamatul jasmi. Alamatul jasmi as-sukun. Tanda jasmnya adalah sukun. Enam, iya. Tambah sekalian dua aja, dua. Terus bergilir. Ya tadhhabu. Dia sedang atau akan pergi. Ya lam tadhhab. Dia tidak pergi. Alamatul jasmi as-sukun. Tanda jasmnya adalah sukun. Enam, berganti. Anta tadhhab. Kamu akan atau anta sedang pergi. Tadhhabu. Tadhhabu dibaca, domanya dibaca. Anta tadhhabu. Kamu sedang atau akan pergi. Anta lam tadhhab. Kamu tidak pergi. Alamatu jasmi as-sukun. Tanda jasmnya sukun. Ana adhhabu. Saya sedang atau akan pergi. Ana lam adhhab. Saya tidak pergi. Alamatu jazmi as-sukun. Tanda jasamnya sukun. Satu lagi. Nahnu nadhhabu. Kami sedang atau akan pergi. Nahnu lam nadhhab. Kami tidak pergi. Alamatul jazmi as-sukun. Tanda jasamnya jazm, tanda jazamnya sukun. Naam. Ahsanta. Berganti. Hum yadhhabuna, mereka sedang atau akan pergi. Hum lam yadhhabu, mereka tidak pergi. Wa alamatul jazmi hadfun nun, dan tanda jazmnya adalah dengan membuang nun. Antum tadhhabuna, kalian sedang atau akan pergi. Antum lam tadhhabu, kalian tidak pergi. Wa alamatul jazmi hadfun nun, dan tanda jazmnya adalah dengan membuang nun. Satu lagi. Anti tadhhabina, engkau sedang atau akan pergi. Anti lam tadhhabi, engkau tidak pergi. Walamatul jazmi hadfun nun, dan tanda jazmnya adalah dengan membuang nun. Nah, berganti. Hunna yadhabna. Hunna lam yadhabna. Dia akan pergi atau sedang pergi. Mereka. Mereka akan pergi atau sedang pergi. Mereka tidak pergi. Alamatul Mabniyun. Tetap. Iya. Antunna tadhabna. Antunna lam tadhabna. Kalian akan atau sedang pergi. Kalian tidak pergi. Mabniyun, tetap. Barakallahu fikum. Kalau yang mabni, kalau mau di i'rab, mengucapnya berarti fi mahali jasmin. Nah, kalau yang di atas kita katakan majzum alamatu jasmihi as-sukun. Gitu kan? Atau majzum alamatu jasmihi hadfun nun. Seperti misal kita ucap huwa yadhabu. Yadhabu fi'lun mudhari'un marfu'un. Nah, itu. Alamat rafihi doma.